Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Naluriku berkata, bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh damba. Manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Dan menanti bintang dengan penuh damba. Ku yakin bulan juga gelisah merana, menanggung rindu dalam kini. Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri.